Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Telah kita selesaikan pembahasan bab yang keempat tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Dan sekarang kita masuk bab yang kelima. Al-babul khamisu, bab yang kelima. Fil wudu'i wa fihi masail, tentang wudu dan padanya ada beberapa masalah. Bab yang kelima pembahasannya adalah tentang wudu. Pada bab yang kelima tentang wudu ini ada beberapa masalah pembahasan. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Masalah yang pertama, ta'rifuhu wa hukmuhu, definisinya dan hukumnya. Ta'rifuhu, ta'riful wudu, wa hukmuhu dan hukum wudu. Definisi wudu dan hukum wudu. Apa itu makna wudu dan apa hukum wudu? Pada masalah yang pertama ini akan kita baca. Al-wudu'u lughatan mushtaqun minal wada'ati. Wudu menurut lughah, makna wudu menurut bahasa adalah mushtaq, berasal dari kata al-wada'ah. Kata wudu, kalimat wudu itu berasal dari kata al-wada'ah. Wahia al-husnu wan-nadhafatu. Dan al-wada'ah itu artinya adalah al-husnu wan-nadhafah, baik dan bersih. Ini makna wudu menurut lughah, makna wudu menurut bahasa itu berasal dari kata al-wada'ah. Makna al-wada'ah itu adalah al-husnu wa nadhafah, baik dan bersih. Kenapa wudu itu maknanya menurut lughah itu al-husnu wa nadhafah? Karena wudu itu adalah baik, dan wudu itu adalah untuk membersihkan, yaitu membersihkan hadas. Wasyar'an, dan wudu menurut syariat adalah isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ati. Wahia al-wajhu wal-yadani wal-ra'su wal-rijlani ala sifatin makhsusatin fi syar'i ala wajhi ta'abbud lillahi ta'ala. Wudu menurut syariat adalah isti'malul ma'i, menggunakan air, fil a'dha'il arba'ah, untuk anggota badan yang empat. menggunakan air untuk anggota badan yang empat, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, dengan sifat yang telah ditentukan oleh syariat. Ala wajhi ta'abbud lillahi ta'ala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini ta'rif, definisi wudu menurut syariat. Isti'malul ma', menggunakan air. Menggunakan air. Tentunya air yang digunakan itu tidak sembarang air, tidak semua air, tetapi al-ma'ut tahur, menggunakan air, air yang tahur, air yang suci dan mensucikan. Di sini al-ma, menggunakan al, alnya itu al-ma'rifah, yang maksudnya tentunya adalah air yang suci dan mensucikan. Menggunakan air, air yang suci dan mensucikan, untuk anggota badan yang empat. Anggota badan yang empat itu, yang pertama wajah, yang kedua kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat adalah kedua kaki. Menggunakan air pada empat anggota wudu tersebut, anggota badan tersebut, dengan cara, dengan sifat yang telah ditentukan oleh syariat. Ya. Tidak semau sendiri, tetapi dengan sifat, dengan sifat artinya dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Bagaimana cara menggunakan air untuk wajah? Wajah itu mencakup apa saja? Kemudian berapa kali menggunakan air untuk tangan? Bagaimana caranya, dari mana sampai mana, berapa kali, itu sudah ditentukan oleh syariat. Demikian juga menggunakan air untuk kepala. Menggunakan air untuk kepala, apakah air itu digunakan untuk membasuh kepala atau untuk mengusap kepala? Cara mengusap kepala seperti apa? Ini sudah ditentukan oleh syariat. Demikian juga menggunakan air untuk kaki. Bagaimana cara mencuci kaki? Berapa kali? Ini sudah ditentukan oleh syariat. Telah dijelaskan dan telah ditentukan oleh syariat. Yang ini semuanya dilakukan adalah ala wajhi ta'abbud lillahi ta'ala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini ta'rif, ini definisi wudu menurut syariat. Menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk anggota badan tertentu yang telah ditentukan dan telah dijelaskan oleh syariat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu ta'rif, itu definisi wudu menurut syariat. Nah, wudu itu perbuatannya, ya. Wudu itu perbuatannya, niat baca bismillah, mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan, sampai selesai, sampai mencuci kaki, itu namanya wudu. Sedangkan air yang digunakan untuk wudu itu namanya wadu, dengan difathah huruf wawu, ya, difathah huruf wawu. Wadu, wadu itu adalah air yang digunakan untuk wudu. Al-wudu, al-wudu'u bidhommil wawi, dengan dhommah huruf wawu, itu adalah perbuatannya. Al-wudu'u, wudu, itu al-fi'lu, yaitu perbuatannya. Sedangkan bifathil wawi dengan fathah huruf wawu, al wadu'u itu ma'uhu, air yang digunakan untuk wudu. Air yang digunakan untuk wudu itu namanya wadu. Sama persis seperti sahur. Sahur dengan difathah huruf sin itu makanan yang dimakan untuk sahur itu namanya sahur. Perbuatannya itu suhur namanya. Wazana wazan seperti wudu. Wudu itu perbuatannya, wadu airnya. Sahur itu makanannya, perbuatannya suhur. Ya. Makan sahur itu suhur. Makanan yang dimakan untuk sahur namanya sahur. Wudu perbuatannya, perbuatan wudu. Wadu air yang digunakan untuk wudu. Ya. Dan itu sering disebutkan di dalam hadis. Ya. Kalimat wadu juga kalimat wudu. Ya. Kadang ada yang keliru, ada yang salah membaca, ada yang salah menterjemahkan. Ya. Wadu dengan fathah dibaca wudu, sehingga keliru. Artinya maknanya keliru, ya. Karena yang dimaksud di situ air wudu bukan perbuatannya. Nah. Kalau di fathah wawunya wadu itu air yang digunakan untuk wudu. Ya. Kalau di dhammah wawunya itu perbuatannya. Al-mas'alatu tsaniyatu. Hukmu wa hukmuhu. Dan hukumnya. Hukum wudu. Annahu wajibun 'alal muhdithi. Bahwasannya wudu itu adalah wajib. 'Alal muhdithi bagi orang yang berhadas. Wudu itu wajib bagi orang yang berhadas. Idza arada sholata, ketika hendak sholat. Wa ma fi hukmiha, dan ketika hendak melakukan apa yang ada pada hukum sholat. Ketawafi, seperti tawaf. Wa masil mushaf, dan menyentuh mushaf. Ini hukum wudu. Wudu itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Wajibnya wudu bagi orang yang berhadas. Dan yang dimaksud dengan hadas di sini adalah hadas kecil. Seperti yang dulu sudah kita baca di depan dalam pembahasan tentang hadas. Hadas itu sifat yang berada pada badan yang menghalangi untuk sholat. Dan yang semisalnya. Hadas itu sifat ya. Hadas itu sifat. Nah, bukan benda-benda yang konkret, tapi itu sifat. Sifat tapi berada di badan yang menghalangi untuk sholat. Lah hadas itu ada dua macam. Hadas ashor, ini akan hilang dengan wudu. Hadas ashor, hadas kecil, berada pada anggota wudu. Hadas kecil itu berada pada anggota wudu. Dan untuk menghilangkan hadas kecil itu dengan wudu. Sedangkan hadas besar itu berada pada seluruh tubuh. Hadas besar berada pada seluruh tubuh. Dan untuk menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi. Oleh karena itu, yang dimaksud bahwa wudu itu wajib bagi orang yang berhadas, maksudnya hadas kecil. Ya. Orang yang berhadas kecil. Hadas kecil itu terjadi karena buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Ya, karena tidur, ya, kentut, makan daging unta dan yang lainnya, maka akan terjadi hadas kecil. Untuk menghilang, ketika orang berhadas kecil, ketika mau sholat itu terhalang, dan kalau tetap sholat nggak sah, maka harus dihilangkan. Menghilangkannya dengan wudu, dengan berwudu hadas kecil hilang. Ya. Maka diperbolehkan untuk sholat dan sah sholatnya. Jadi wudu itu wajib bagi orang yang berhadas kecil apabila hendak menegakkan sholat dan ketika hendak melakukan apa yang ada pada hukum sholat. Yang ada pada hukum sholat itu tawaf. dan menyentuh mushaf. Nah, untuk sholat, ini ijma' ulama, sepakat ulama. Syaratnya harus suci dari hadas. Ya, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil hilang dengan wudu. Adapun tawaf dan menyentuh mushaf, ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Dan insyaallah itu nanti akan kita bahas pada pembahasan tersendiri. Apakah orang tawaf itu harus dalam keadaan suci dari hadas, harus wudu kalau berhadas, demikian juga orang yang menyentuh mushaf. Antum kalau menyentuh mushaf, batal wudu apa enggak? Hah? Selama ini wudu apa enggak? Pegang mushaf gitu aja ya, ngafal, ambil mushaf, buka, walaupun berhadas ya. Begitu ya? Hah? Atau gimana? Selama ini bagaimana? Enggak wudu ya? Kalau di sini harus wudu loh. Nih, wajib. Yang wa masil mushaf, menyentuh mushaf. Nah. Nanti ada pembahasan di masalah yang ketujuh. Berapa kali pertemuan lagi sampai masalah yang ketujuh. Nanti akan kita bahas tentang masalah menyentuh mushaf. Apakah harus wajib wudu atau tidak. Al-mas'alatu tsaniyatu ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajibu wa mata yajibu. Masalah yang kedua, dalil tentang wajibnya wudu. Wa ala man yajibu, dan wudu wajib bagi siapa. Wa mata yajibu, dan kapan wajib wudu. Masalah yang kedua, pembahasannya adalah tentang dalil wajibnya wudu. Yang kedua, ala man yajibu, wudu wajib bagi siapa. Artinya siapa orang yang wajib wudu. Dan yang ketiga adalah wa mata yajibu, kapan wajib wudu. Amad dalilu ala wujubihi fa qawlu ta'ala. Adapun dalil tentang wajibnya wudu, fa qawlu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardha 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Adapun dalil wajibnya wudu adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan sholat, idza qumtum ilas sholati, apabila kalian hendak menegakkan sholat, di sini fi'il madhi, bukan ketika selesai sholat baru wudu, enggak, tapi apabila kalian hendak menegakkan sholat. Ya. Jadi tidaklah selamanya fi'il madhi itu maknanya telah selesai. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah kalian. Dan jika kalian sakit atau dalam bepergian, atau salah seorang di antara kalian buang air besar, atau kalian mencampuri istri-istri kalian, kemudian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kesulitan bagi kalian, Akan tetapi Allah menghendaki untuk mensucikan kalian dan untuk menyempurnakan kenikmatannya kepada kalian agar supaya kalian bersyukur. Al-Maidah ayat yang ke-6. Ayat ini, Al-Maidah ayat yang ke-6, adalah dalil tentang wajibnya wudu. Yang menunjukkan tentang wajibnya wudu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan untuk wudu. Perintah untuk wudu itu menunjukkan wajibnya wudu. Karena al-aslu lil amri lil wujub, asal perintah adalah untuk wajib. Jadi yang menunjukkan ayat ini yang menunjukkan wajibnya wudu adalah karena perintah dari Allah untuk wudu. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ketika hendak menegakkan sholat. Idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak menegakkan sholat. Diperintahkan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Bagaimana cara mencuci wajah kalian akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mencuci wajah. Dan cucilah tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Ini juga akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mencuci tangan ketika wudu. Wa masahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Untuk kepala tidak dicuci, tapi kepala diusap. Dan bagaimana cara mengusap kepala juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arjulakum ilal ka'bain. Bukan wa arjulikum, tapi dibaca wa arjulakum, atofnya kepada wujuh. Cucilah wajah-wajah kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian. Dan tidak seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu membaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, di kasrah huruf lamnya. Usaplah kepala-kepala kalian dan usaplah kaki kalian. Orang-orang Syiah itu pemahamannya kalau wudu itu kaki enggak dicuci, tapi diusap punggungnya saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berteriak dengan keras sampai 3 kali. Menyatakan wailun lil aqabi minan nar, diancam dengan api neraka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Itu kisahnya ketika orang wudu mengusap kaki. Lah orang-orang Syiah memahamannya kaki itu diusap, bukan dicuci. Yang benar kaki itu dicuci sampai mata kaki. Ini ketika berhadas kecil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wudu. Wa in kuntum junuban, dan jika kalian dalam keadaan junub. Maksudnya ketika kalian hendak menegakkan salat, kalian dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub artinya terkena janabah, terkena hadas besar. Fattahharu. Fattahharu maknanya adalah faghtasilu, maka mandilah kalian. Ini menunjukkan bahwa orang yang mau sholat berhadas kecil wajib wudu. Orang yang mau sholat dalam keadaan berhadas besar wajib untuk mandi. Yang berhadas kecil wudu, yang berhadas besar mandi. Ini menunjukkan bahwa orang yang berhadas besar mandi, hadas besar hilang, otomatis hadas kecil hilang. Nah, apakah kalau orang habis mandi ketika berhadas besar mau sholat harus wudu atau tidak perlu wudu, cukup dengan mandi saja? Berdasarkan ayat ini, karena dengan hilangnya hadas besar otomatis hadas kecil hilang, maka bagi orang yang mandi untuk menghilangkan hadas besar, setelah itu tidak wudu, sholat itu sah. Dan itu nanti akan pada pembahasan rinci dalam pembahasan mandi. Setelah pembahasan wudu. Kemudian apabila tidak mendapatkan air, baik yang berhadas kecil maupun yang berhadas besar. Ketika tidak mendapatkan air, baik yang berhadas besar maupun berhadas kecil, maka gantinya adalah tayamum. Makanya ini disebutkan, kalau kalian safar, kalau kalian sakit, atau safar, atau buang air besar. Nah, ini yang berhadas kecil. Aula mastumunisa, ini yang berhadas besar. Kemudian tidak mendapatkan air. Mau wudu untuk menghilangkan hadas besar tidak ada air, mau mandi untuk mau wudu untuk menghilangkan hadas kecil enggak ada air, mau mandi untuk menghilangkan hadas besar tidak ada air, maka gantinya fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Tayamum adalah sebagai ganti dari wudu dan sebagai ganti dari mandi untuk menghilangkan hadas kecil dan untuk menghilangkan hadas besar. Ayat ini sebagai dalil tentang wajibnya wudu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Dan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang tayamum, ini sebetulnya ada kisah ya. Tapi insyaallah nanti di belakang, atau kalau tidak saya lupakan, saya bawakan dalam pembahasan tayamum. Yang berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil tentang wajibnya wudu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Dan Allah tidak akan menerima sedekah min ghulul, dari harta curian rampasan perang. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Allah tidak akan menerima salat tanpa tuhur, tanpa bersuci. Ini sebagai dalil wajibnya wudu. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Yaitu yang berhadas sholat tidak wudu terlebih dahulu, maka tidak Allah terima sholatnya. Dan Allah tidak menerima sodakoh min ghulul, sodakoh dari harta, al ghulul itu as-sariqah min amwalil ghanimah, harta curian dari harta rampasan perang. Mencuri harta rampasan perang itu ghulul namanya, harta curian rampasan perang. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Yang lainnya ya harta hasil merampak, hasil harta merampas, merampok, mencopet, mencuri, korupsi, dan yang lainnya. Wa ghairiha, dan yang lainnya ya macam-macam. Hasil gosop, menjambret, merampok, mencuri, dan selanjutnya. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salataman ahdatha hatta yatawaddoa. Dan sabda Nabi SAW, Allah tidak akan menerima salatnya orang yang berhadas sampai atau sebelum dia berwudu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Allah tidak menerima salatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Dibawakan di sini dalil tentang wajibnya wudu satu ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6 dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dua-duanya adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan masih ada beberapa hadis yang lain seperti miftahu shalah at-tuhur, kuncinya salat adalah bersuci, itu juga dalil tentang wajibnya wudu. Ada juga itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ada juga hadis innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah, tidak lain saya diperintahkan untuk wudu ketika saya hendak menegakkan salat. Itu dalam hadis riwayat Abu Dawud juga. Itu juga menunjukkan tentang wajibnya wudu. Walam yungkol an ahadin minal muslimina dhalika khilafun. Walam yungkol, dan tidak dinukil. Tidak dinukil, tidak diriwayatkan dari seorang muslim pun tentang adanya khilaf dalam hal itu. Tidak dinukil, tidak diriwayatkan dari seorang muslim pun adanya khilaf, adanya perbedaan pendapat tentang hal itu. Artinya dalam hal ini kaum muslimin ijma sepakat tentang wajibnya wudu ketika hendak melakukan sholat bagi orang yang berhadas. Karena itu maka fathabatat bidzalika masyru'iyatul wudu bil kitabi wasunnati wal ijma'i. Maka sabit pasti tetap dengan hal itu disyariatkannya wudu bil kitab berdasarkan Alkitab yaitu Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Sehingga dasar disyariatkannya wudu, dasar wajibnya wudu itu adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Nah, dalil dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6, dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dan para ulama telah ijma', telah sepakat dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Waqad ajma'atil umma 'ala fardhiyatil wudu. Dan sungguh umat telah ijma', telah sepakat tentang wajibnya wudu. Hatta sara minal umuril ma'lumati minad dini bidarurah. Sehingga wudu itu menjadi perkara yang sudah maklum, diketahui termasuk agama secara pasti. Wa amma 'ala man yajibu, dan adapun wudu wajib bagi siapa? Fa yajibu 'alal muslimil balighil 'aqili idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Maka wudu itu wajib bagi orang muslim, orang Islam, al-balig yang sudah balig, al-aqilu yang berakal. Idza arada as-salata, ketika dia hendak salat, wa ma fi hukmiha, dan apa yang ada pada hukum salat. Jadi wudu itu wajib bagi orang Islam yang balig dan berakal ketika hendak salat. Maka orang kafir tidak wajib wudu. Orang kafir tidak wajib wudu. Dosa atau tidak? Dosa. Tapi kalau wudu enggak sah. Ya, itu celakanya orang kafir. Salat tidak sah, tidak salat dosa. Salat enggak sah, tidak salat dosa. Itu orang kafir. Jangan dikira orang kafir itu enggak dosa. Dosa. Ya. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Itu pertanyaan untuk orang-orang kafir. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Mereka jawab, karena dulu kami enggak salat. Itu orang kafir jawabannya begitu. Jadi mereka itu dosa. Masuk neraka karena enggak salat. Tapi kalau salat enggak sah, enggak diterima. Ya. Yang kedua balik, maka anak kecil tidak wajib untuk wudu. Ya. Tidak wajib seperti wajibnya yang sudah balik. Al-aqil, orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, al-majnun, orang gila, tidak wajib. Wajibnya ini ketika hendak sholat dan ketika hendak melakukan apa yang berada pada hukum sholat. Wa amma mata yajibu, dan adapun kapan wudu itu wajib. Fa idza dakhala waqtu sholati arada al insanu al fi'la alladhi yushtaratu lahu al wudu'u. Dan adapun kapan wudu itu wajib, maka apabila waktu sholat telah masuk atau manusia hendak melakukan ketika manusia hendak melakukan amalan yang disyaratkan wudu baginya, maka saat itu wajib untuk wudu. Wa illam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin, meskipun hal itu tidak berkaitan dengan waktu. Ketawaf seperti tawaf, ya mau tawaf siang hari, malam hari, ya pagi, sore, enggak ada kaitannya dengan waktu. Kapan mau melakukan tawaf, maka wajib untuk wudu. Kemudian ketika orang hendak sholat, maka wajib untuk wudu ketika dia berhadas. Al-mas'alatu thalithatu fi syurutihi, masalah yang ketiga tentang syarat-syarat wudu. Masalah yang ketiga, fi syurutihi, tentang syarat-syarat wudu. Al-hamzatu al-islamu wal-aqlu wat-tamyizu. Yang al-hamzatu bagian hamzah, syarat wudu itu adalah Islam, berakal, tamyiz, ya, tamyiz, tamyiz itu mumayyiz, anak yang mumayyiz. Anak mumayyiz itu kalau dari batasan umur itu yang berumur 7 tahun ke atas sampai menginjak balig. Balig itu ketika sudah ihtilam, atau kalau dari si umur ya 15 tahun, ya. Nah, sejak 7 tahun sampai 14 tahun atau mendekati 15 tahun sebelum balig itu namanya mumayyiz. Ya, namanya tamyiz, anaknya namanya mumayyiz. Ya. Mumayyiz itu yang sudah bisa membedakan salah benar. Kalau buat sholat ya sudah tahu, tidak bicara, tidak jalan-jalan, tahu batal sholat. Ya. Dia bisa membedakan yang benar yang salah. Mumayyiz, batasan umur ya 7 tahun ke atas sampai menginjak balik. Fala yasihu minal kafir, maka wudu tidak sah dari orang kafir seperti tadi saya sebutkan. Walal majnuni, wudu tidak sah dari orang gila. Orang gila wudu, enggak sah wudunya. Karena rufi'al aqlam, rufi'atil aqlam, pena pencatat amal perbuatan itu diangkat. Ya. Kalau dari orang kafir enggak diangkat, dicatat. Tapi kalau orang gila diangkat, tidak dicatat. Wala yakunu mu'tabaran minas saghiri alladhi duna sinni tamyiz, dan wudu tidak dianggap dari anak kecil yang di bawah usia tamyiz. Wudu tidak dianggap dari anak kecil yang di bawah usia tamyiz. Anak 5 tahun, 4 tahun, ya, itu enggak dianggap. Nah. Tapi kalau yang sudah mumayyiz, nah itu dianggap ya, wudu itu sah atau tidak sah, itu sudah dicatat, sudah ditentukan, sudah dianggap dalam syariat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama dari syarat-syarat wudu. Islam, berakal, mumayyiz. Nah. Alba an-niyatu. Alba, syarat yang kedua, ba ya, itu niat. Nah, niat di sini disebutkan termasuk syarat dari wudu. Ada yang menyebutkan syarat, ada yang menyebutkan rukun. Nah. Lebih benar mana, syarat atau rukun? Hah? Kalau syarat itu dari awal amalan sampai akhir amalan harus ada, itu syarat. Kalau rukun tidak harus. Seperti rukun sholat takbiratul ihram. Kapan? Ya wajibnya saat takbiratul ihram. Setelah itu sudah. Rukuk, rukun sholat. Kapan? Ya ketika rukuk. Ya ketika sudah rukuk ya sudah. Tapi kalau dari awal sampai akhir harus ada, itu syarat. Seperti orang suci dari hadas. Sejak awal sholat sampai akhir sholat harus ada. Itu syarat. Nah kalau niat lebih mendekati syarat atau rukun niat itu? Hah? Syarat ya. Ya kita ngikuti yang ada di kitab. Masuk syarat. Innamal li hadithi innamal a'malu bin niat. Karena hadith innamal a'malu bin niat, tidak lain amalan itu adalah tergantung dengan niatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wala yushra'u talaffuzu biha, dan tidak disyariatkan melafadzkan biha niat. Li'adami thubutihi ani Nabi SAW. Karena tidak adanya melafadzkan niat dari Nabi SAW. Niat itu adalah di dalam hati. Melafadzkan niat itu tidak disyariatkan. Bahkan melafadzkan niat itu adalah termasuk perkara bid'ah. Al-jahiru bin niyati mubtadi'un mukhalifun lisyari'ati. Wa idza fa'ala dzalika fa huwa mu'taqidan annahu min asy-syar'i jahilun dhalun. Orang yang mengeraskan niat, dia itu mubtadi. Ya. Orang yang melakukan bid'ah, mukhalifun lisyari'ah, menyelisih syariat. Apabila dia melakukan hal itu dalam keadaan meyakini bahwa melafadzkannya termasuk syariat, maka dia itu jahilun dhalun. Orang yang jahil sesat. Dan sepakat para ulama bahwa niat itu di dalam hati. Syekhul Islam rahimahullah belum menyatakan mahallun niyati al-qalbu dunal lisani bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadat. Kata Syekhul Islam, tempatnya niat adalah hati, bukan lisan. Dengan kesepakatan para ulama'nya kaum muslimin dalam semua ibadah. At-tahara wa shalah wa zakah wa siyamul hajj wa khairiha. Bersuci, sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya. Nah, sepakat para ulama. Ya. Dan saya sebutkan dari madhab yang empat, semuanya menyatakan bahwa melafadzkan niat itu tidak disyariatkan. Ya. Termasuk Isa atau belum? Belum. Nah, saya sebutkan ucapan atau perkataan dari mazhab Syafi'i. Ucapannya Al-Imam Abu Rabi Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, "Wa man qala bi annal jahra bil lafzin niyyah min as-sunnah fa mukhti'un." Wala yahillu lahu wala li ghairihi ay yaqula fi dinillahi bi ghairi ilmin. Barang siapa yang menyatakan mengeraskan lafaz niat termasuk sunnah, maka dia orang yang mukhti, orang yang berbuat salah. Tidak halal bagi dia, artinya haram, dan tidak halal bagi yang lainnya mengatakan agama Allah tanpa ilmu. Ini yang dari mazhab Syafi'i, ya. Dari mazhab Syafi'i. Dari mazhab Maliki dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Muhammad Al-Qasim At-Tunisi Al-Maliki, "An-niyatu min a'malil qalbi fal jahru biha bid'ah." Niat itu termasuk amalan hati, mengeraskan lafaz niat itu bid'ah. Mengeraskan lafaz niat itu bid'ah. Al-Imam Ibnu Abi Al-Izz ini dari mazhab Hanafi dalam kitabnya Al-Abda menyatakan, lam yang Lam yakul ahadun minal a'immatil arba'ati la syafi'i wa la ghairuh. Tidak ada seorang pun dari imam madhab yang empat. Tidak imam syafi'i dan yang lainnya yang mengatakan bishtirotin niyah lafzilah. Yang mengatakan disyaratkan melafadzkan niat. Wa innaman niyatu mahaluhal qalbu bittifaqihim. Tidak lain, niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Asy-Syaikh Alauddin bin Al-Attar dalam Majmu'atul Rasail Al-Kubra beliau menyatakan rafqu saut bin niyah matashwis haramun ijma'an wa ma'adamihi bid'atun qabihatun wa nisbatu ila dini la i'tiqadan kufrun wa lam yunqal an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi wala an ahadin mimman yuqtada bihi min ulama'il islam. Mengeraskan lafaz niat ya dengan mengganggu orang lain itu haram, ijma' sepakat ulama. Dengan tidak mengganggu orang lain itu bid'ah yang jelek. Menyandarkan hal itu kepada agama Allah dengan suatu keyakinan itu kufrun, kekafiran. Tidak dinukil dari Rasulullah SAW, tidak dinukil dari seorang pun sahabat Nabi, dan tidak dinukil dari seorang pun ulama Islam yang diikuti. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa melafadzkan niat itu, mengeraskan lafadznya itu min talbis iblis, termasuk dari talbis iblis. Beliau menyatakan hal itu dalam kitab beliau Talbis Iblis. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Masih sedikit masalah niat. Insyaallah kita lengkapi pada pertemuan yang akan datang. Ini untuk apa ini? Hah? Kok banyak banget? Ya enggak mungkin waktunya habis lah. Ditunda ya. Ini enggak bisa dibaca ini, udah habis waktu. Udah masuk isya. Mudah-mudahan pertemuan akan datang. Kasih waktu 5 menit ya. Kita baca satu ya. Ingin bertanya, apa hukum merapihkan jenggot dikarenakan terkadang ada sebagian anak kecil takut dengan jenggot yang lebat? Merapihkan maksudnya gimana? Merapihkan maksudnya memotong ya, itu tidak diperbolehkan. Merapihkan ya disisir yang rapi, ditata dengan rapi, jangan dipotong. Kalau dipotong tidak diperbolehkan. Terkadang ada sebagian anak kecil takut. Nah, anak kecil yang takut dikasih tahu, jangan takut. Ini sunnah Rasul, ya. Harus senang, harus bangga dengan sunnah Rasul. Jangan takut. Takut kan itu karena enggak tahu, karena enggak biasa lihat gitu. Tapi jangan dicukur, jangan dipotong, itu tidak diperbolehkan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang ini ketika beliau membahas adanya pendapat yang digenggam itu dipotong bawahnya. Ada memang ada ikhtilaf, ada beda pendapat, tapi beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan, beliau menguatkan pendapat yang menyatakan tidak boleh walaupun sudah melebihi genggaman. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.